الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Halaman 78 yang mananya ini sekarang? Dari batan yang mana sekarang? Kultu, oh lanjutannya. Ini matan apa sih sebelumnya? Wala nara as-saifa, itu ya. Fadal dibaca sini syarahnya. Ya, si Faris, biar gak ngantuk ente Faris. Baca Faris. Qultu fi hada bayanun. Bayanun itu mubtada muakhar Faris. Qultu fi hada bayanun tariqil lil khalasi. Min jildatina. Min jildatina. Bayatakan lamu nabi al-sinatihan. Ini potongan hadis ya. Nabi yang menyatakan demikian. Terus. Bahwa ayatum al-muslimuna ila rabbihim. Mayusakhihu aqidatahu. Bayurabbu anfusahum. Hah? Bayurabbu anfusahum. Terus. Wa ahrihim al-islami sahihi. Tahtiqan liqawlihi ta'ala. Inna allaha la yubayiru ma biqawmin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ila dhalika asyara ahad du'atil mu'asirina bi qawlihi aqimu dawlatal islami fi qulubikum takum lakum fi ardikum wa laysa tariqul hasbuk cukup tanggung ya terus Marisa. Ma yatawahhamu ba'dun nasi bahwa as-sawratu bisilahi al-hukami biwasitatil inqilabatil askariyati fa'innaha ma'akawniha min bid'ail asril hadiri fadiyya muqarifatun syari'ati allati minha al-amru bitaghyiri ma bil anfusi wa kadzalika fala budda min islahil qa'idati li ta'sisil bina'i 'alayha wa yansurunna allaha may yansuruhu inna allaha laqawiyyun 'aziz. Nah, ya, setelah sebelumnya Syekh Al-Albani mengutip dari pernyataan Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi mengenai pemimpin yang muslim yang zalim. Pemimpin muslim yang zalim, beliau mengutip di sini agar kita untuk tetap komitmen dalam ketaatan kepada pemimpin muslim yang zalim tadi, yang tidak kafir, tidak melakukan pembatal keislaman. Karena kalau berontak ini akan mengakibatkan kerusakan yang berlipat-lipat dibandingkan dengan kerusakan tetap bertahan di bawah kepemimpinan yang zalim tadi. Si pemimpin muslim yang zalim tadi. Dan juga ini adalah hukuman dari Allah, maka kita beristighfar, bertobat pada Allah. Ya, karena dengan bersabar itu merupakan pahala yang besar. Qultu, kata Syekh Al-Albani setelah membawakan penjelasan dari Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi rahimahullah taala, maka Syekh Al-Albani menyatakan wa fi hadha bayanun li tariqil khalas. Maka dalam penjelasan Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi ini terdapat keterangan penjelasan untuk jalan melepaskan diri min zulmil hukam, dari kezaliman para pemimpin muslim yang jahat, ya, dari kezaliman mereka. Alladzina hum, yang mereka, kata Nabi SAW, min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berasal dari kulit-kulit kita, mereka berbicara dengan bahasa kita. Wahuwa, apa itu jalan untuk keluar dari kezaliman pemimpin muslim yang zalim? Wahuwa ayatuba al-muslimuna ila rabbihim. Kaum muslimin hendaknya bertobat kepada Rabb mereka. Wa yusahhihu aqidatahum. mengoreksi akidah mereka. Wayurabbu anfusahum, mentarbiah jiwa-jiwa mereka, wa ahlihim maupun keluarga mereka, alal Islam as-sahih, untuk di atas Islam yang benar. Tahqiqan, dalam rangka merealisasikan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum kalau mereka tidak mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, dan wa ila dzalika asyara ahadud duati, maka berdasarkan hal ini salah seorang dai al-mu'assirin dari kalangan kontemporer ini mengisyaratkan dengan ucapannya, aqimu daulatal islami fi qulubikum taqum lakum fi ardikum. Tegakkanlah daulah Islam di hati kalian, maka daulah Islam pun itu akan tegak di muka bumi kalian, di bumi kalian. Ya, kemudian kata Syekh, laisa tariqul khalasi ma yatawahhamu ba'dun nasi. Dan bukanlah jalan untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari kezaliman pemimpin ialah seperti apa yang disangka oleh sebagian orang. Wa huwa ats-tsauratu bis-silahi 'alal hukam. Itu dengan tsaurah, mengadakan revolusi dengan senjata kepada pemimpin-pemimpin yang zalim tadi. Biwasitatin kilabati al-askariyah, yaitu dengan metode kudeta militer. Namun perlu dipahami ya, misalkan ada orang yang mengkudeta, terus dia naik jadi pemimpin, maka dia pun jadi amir, mesti ditaati. Jangan salah paham kalau pemimpin hasil kudeta, maka dia mesti dilawan, diberontak. Nah, enggak demikian. Paham enggak sini? Jadi ini orang kudeta, dia mengkudeta pemimpin yang sah dibunuh sama dia, ditangkap atau yang lainnya digulingkan. Kemudian dia naik, maka dialah amir. Paham gak sini? Ini akidah kita. Ya. Nah, kemudian akidah kita juga dijelaskan ini oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Pemimpin yang tidak boleh diberontak itu adalah pemimpin muslim. Pemimpin muslim yang berhukum dengan hukum Allah. Artinya kalau yang berhukum dengan hukum setan, hukum togut, undang-undang positif Belanda, Inggris dan yang lainnya, kata Syekh Saleh Al-Syekh ada di YouTube. Ini memberontaknya ditinjau dari sisi maslahat, bukan dari sisi apakah orang yang berontak ini jatuh ke dalam khawarij atau tidak, bugot atau bukan. Paham gak antum? Syekh Saleh Al-Syekh ditanya, ini terekam di YouTube, disebar di mana-mana. Tentang pemberontak kaum muslimin yang memberontak atau yang mengadap, yang melakukan perlawanan terhadap pemimpin mereka yang sekuler, yang berhukum dengan hukum Perancis atau undang-undang selain Allah. Maka kata Syekh Saleh Al-Syekh, mereka bukan khawarij, mereka bukan bughat. Namun kalaupun mereka salah, bukan salahnya karena terjatuh ke dalam pemahaman khawarij atau bughat. Namun salahnya di mana? Ditinjau dari sisi maslahat. Karena para ulama, para fuqaha menyebutkan syarat kapan boleh seseorang atau kelompok muslimin memberontak kepada pemimpin yang kafir dengan syarat mesti memiliki kekuatan yang bisa menandingi kekuatan si penguasa tersebut. Paham gak antum? Ya. Paham gak sini? Jangan sampai penguasanya udah punya bom nuklir, dia masih pakai bambu runcing, masih pakai celurit. Gak nyambung, gak boleh, ini haram. Haramnya dari sisi apa? Sisi maslahat dia langgar. Dia malah mengedepankan terjatuh ke dalam mafsadat. Yang kedua, kerusakan yang ditimbulkan akibat memberontak itu mesti lebih minim, lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan tetap bertahan di bawah pemimpinan dia yang kafir, atau di bawah undang-undang positif dia, hukum-hukum togutnya. Ya, yang ketiga mesti ada yang menggantikan. Siap, jadinya sudah siap menggantikan siapa person yang ditunjuk untuk menggantikan ya si pemimpin yang tadi pada tampuk kekuasaan tertinggi nanti. Jangan sampai dia udah berontak, udah menang, bingung siapa yang mimpin ini, nanti berebutan. Dan yang lainnya dari syarat-syarat yang dikemukakan oleh para fuqaha. Ya, di buku-buku fikih, di buku fikih. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi yang diharamkan ini kalau pemimpin tersebut muslim berhukum dengan hukum-hukum Allah. Atau minimal kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum saya jelek, namun dia terpaksa. Nah, yang seperti ini enggak boleh diberontak. Kenapa? Karena statusnya masih muslim. Namun kalau yang sudah berhukum dengan hukum taugut, hukum positif buatan Belanda, Inggris, Prancis, Amerika dan yang lainnya, dia menyatakan hukum saya ini final, harga mati, enggak bisa diganggu gugat. Ini yang terbaik. Kafir murtad dia berdasarkan ijma. Enggak ada yang bilang dia muslim sedikit pun, enggak boleh diselisihi ijma ini. Ya. Kemarin kita belajar pelajaran usul min usul. Ijma itu enggak dianggap penyelisihan kalangan juhala. Ya, bukan mustahid kemudian menyelisih ijma, enggak dianggap, ijma tetap ada. Yang kedua, kalau dia menyatakan hukum Allah dengan hukum saya ini, undang-undang positif saya sama baiknya, maka saya mengedepankan hukum saya. Ini ijma, kafir dia. Yang ketiga, kalau dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum positif saya jelek tapi boleh-boleh saja, maka dia pun kafir. Jadi yang pemimpin yang enggak boleh diberontak yaitu pertama pemimpin yang muslim yang berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, pemimpin muslim yang berhukum dengan hukum selain Allah namun dia tetap menyatakan hukum Allah yang terbaik. Dia tetap menyatakan hukum ya undang-undang positif dia itu jelek dan dia melakukannya karena faktor politik atau yang lainnya. Ini ijma. Ini ijma. Ya. Ini ijma. Tapi bisa dipahami sini? Jadi itu yang dimaksudnya. Jangan salah paham, kita ini sering menganalogikan pemimpin-pemimpin zaman sekarang yang berhukum dengan hukum taugut, undang-undang positif, jelas mereka menyatakan ini harga mati, ini final, gak bisa diganggu gugat. Berarti mereka terjatuh ke dalam kekafiran berdasarkan ijma. Dianggap dia seperti Utsman bin Affan, dianggap dia seperti ya, Ali bin Abi Thalib yang berhukum dengan hukum Allah, ini Amir Mukminin. Walul amr muta. Ya, kalamuhu yusma wa amruhu yuta. Waduh, kayak begitu dianggapnya kayak begitu. Akhirnya diberlakukan nas-nas taat pada pemimpin, dengarkan pemimpin, seolah-olah ini kiasnya ma'al farik, enggak nyambung, paham enggak? Ya. Hajat saja hajat, hajat itu berhukum dengan hukum Allah. Namun kenapa dia dilawan? Dilawan dia sama Abdullah bin Zubair. Dilawan dia sama sekelompok sahabat Abdullah bin Mu'ti dan Ahlul Madinah. Dilawan. Kenapa? Karena menganggap hajat itu sudah murtad. Ini pernyataan Sufyan As-Sauri. Ya, pernyataan imam-imam. Syu'bah yang menyatakan bahwasanya siapa yang menyatakan seheran terhadap orang yang menyatakan hajat itu beriman. Padahal dia kafir. Dia beriman pada taugut. Padahal pada praktek ketatanegaraan, walaupun hajat itu enggak sampai pemimpin keseluruhan kaum muslimin, dia hanya gubernur di Irak, dia menerapkan hukum Allah. Hajat enggak menerapkan UUD 45, bukan. Hajat itu pecinta Quran, bahkan penghafal Quran. Hajat itu mujahid, pernah jihad di Konstantinopel, di Turki. Di jihad. Ya. Dia menerapkan hukum Allah, tetapi kenapa dikafirkan oleh banyak ulama salaf diantara Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in? Ya. Karena kezaliman dia yang luar biasa. Barakallahu fikum. Walaupun kafirnya Hajjaj tidak ijma, namun banyak ulama salaf yang meriwayatkan kafirnya Hajjaj. Ya. Nah, ini saya enggak katanya-katanya ini, baca sendiri ya di mushafnya Ibnu Abi Syaibah dan saya pernah kutip juga di medsos. Dan ini kenyataan yang enggak terelakkan. Bahwasanya Hajjaj dikafirkan oleh sebagian ulama kibar dari kalangan salaf. Padahal Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Bukannya berhukum dengan UUD 45 ya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi timbang masalah ini dengan ilmiah. Ya. Kalau mau menganalogikan dengan analogi yang benar. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, kalau kayak sekarang ya kita ini Allah alam, Syekh Bin Bas sering ditanya mengenai hal ini. Ini dikutip juga dikutip juga oleh Al-Fihri di Subulus Salam dan banyak sekali fatwa beliau tentang ini. Ada dialog beliau juga dengan Syekh Ar-Rajihi yang Syekh Ar-Rajihi menyatakan isyaratnya berjelas. Pemimpin-pemimpin yang ada di negeri muslimin ini mereka ridho dengan undang-undang taugut. Karena enggak ada upaya untuk merubah, ridho di situ. Ya, kata Syekh bin Bas, Syekh Ar-Rajihi menyatakan mereka tidak kafir juga, Syekh. Kata Syekh bin Bas sampai ada pernyataan dari mereka bahwasanya mereka lebih mendahulukan hukum positif tersebut, atau yang kedua mereka menyatakan hukum positif ini sama baiknya dengan hukum Allah, atau yang ketiga mereka menyatakan hukum positif ini tidak apa-apa, maka baru mereka murtad. Kalau tidak ada ungkapan demikian, ya, ungkapan-ungkapan demikian, maka kita hukumi mereka pada kemungkinan yang keempat. Paham gak sini? Yaitu mereka terpaksa melakukannya. Tapi kalau sudah ada jelas pernyataannya, misalnya harga mati, gak bisa diganggu gugat, udah final, kholas. Laisu bi muslimin. Nah, kemudian ketaatan kita kepada mereka ini hanya min babil maslahah. Gak boleh berontak, nanti berontak apa hubung? Apa manfaatnya gitu? Semangat tok, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Gak ada. Ya, penguasa dengan persenjatanya, tanknya, pesawat tempurnya, armadanya, wah, terus kita apa modal semangat doang? Apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ngebom, apa? Jangankan diringkus oleh TNI, oleh Kostrat, oleh Kopassus, oleh apa? Yang lain-lain. Baru mau polisi, boleh polisi aja, udah kelar selesai. Baru mau Densus selesai. Selesai. Itu manfaatnya apa? Gak ada. Paham gak antum sini? Gak ada manfaatnya. Yang ada adalah mudarat. Ya. Dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memanfaatkan hal ini sebagai bahan untuk memojokkan Islam dan untuk mengeruk keuntungan. Karena anggaran terbesar untuk memberantas terorisme itu 40 triliun setahun. 40 triliun setahun. Semakin ada kasus, semakin ada kucuran 40 triliun setahun. Enggak ada terorisme, enggak ada kasus, enggak ada 40 triliun. Paham antum? Ya. Hai barakallahu fikum. Jadi ditunggangi oleh banyak pihak yang berkepentingan, merusak. Ya. Lagi pula jihadnya ngaco. Jihad itu ada syaratnya. Ya. Kalau mujahid yang kayak begitu-gitu itu ketahuan mujahidnya enggak pernah baca buku fikih sampai kitabul jihad. Ya. Kenapa jihad itu ditaruh belakangan? Kok duluan toharoh? Iya, agar orang yang belum becus toharoh, belum becus sholat zakat, itu enggak bicara atau melakukan jihad dulu. Perbaiki ini dulu. Makanya kita buat jihad belakangan. Paham enggak tuh? Ya. Tapi barakallahu fikum. Karena enggak sembarangan. Terusnya berikutnya mana lagi? Fa innaha ma'a kauniha min bida'il mu'asiri al-asri al-hadir. Nah, ini yang seperti ini. Kudeta-kudeta yang seperti ini termasuk diantara bid'ah-bid'ah kontemporer saat ini. Fahiya mukhalifatun li nusus syariah. Ini menyelisihi ya, redaksi-redaksi syariat. Al-Quran hadis. Allati minha al-amru bitaghyiri ma bil anfus. Ya. Ma bil anfus atau ma bil al-anfas. Ya, yang ini menyelisih syariat. Ya, yang syariat justru memerintahkan kita untuk melakukan perubahan ma bil anfas, bukan bil anfus. Ya. Ma bil anfas dengan cara yang lebih baik. Kadzalika fala budda min islahil qaidati li ta'sisil bina'i 'alaiha. Ya. Demikian pula mestilah dilakukan perbaikan. Ya, perbaikan reformasi kaedah tatanan hidup untuk mentaksis bina, ya, mentaksis bina yaitu ya, membuat pondasi bangunan, ya, alaiha di atasnya. Allah Taala berfirman, walayansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Nah, di ayat yang lainnya Allah berfirman demikian. Ya, kemudian qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala. Jadi paham sini tadi ya, mengenai tidak mengangkat pedang. Ini saya lagi-lagi terangkan ya, kekeliruan banyak orang. Mereka sudah menganalogikan pemimpin-pemimpin muslim zaman sekarang, pemimpin kaum muslimin zaman sekarang, dengan pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang mereka mengedepankan hukum-hukum Allah. Ini jadi salah pahami di sini. Ya? Salah pahami di sini. Memang kita tidak menyatakan secara mutlak orang yang berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Tidak ada perinciannya. Namun dari perincian tersebut hanya satu yang tidak murtad. Ya, satu yang tidak murtad. Paham gak di sini? Ya. Syekh bin Baz tadi sudah saya katakan, sebagaimana dialog beliau dengan Syekh Ar-Rajihi, menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ar-Rajihi, kemungkinannya mereka seperti itu. Syekh bin Baz pun iya, tetapi ditahan vonis murtad mereka hingga sampai mereka menyatakan undang-undang positif togut yang mereka gunakan itu lebih baik pada hukum Allah. Semua undang-undang sunnah Allah togut. Kita pernah pelajari ini, ingat gak? Isyarah Fadul Islam, kata Syekh Fauzan. Syekh bin Baz juga menyatakan demikian. Semua selain hukum Allah adalah togut. Gak ada opsi ketiga. Ya, yang ada adalah hukum Allah, hukum togut. Gak ada opsi ketiga. Cuma ada dua opsi. Hukum Allah atau hukum togut. Nah, kalau dia menyatakan hukum Allah sama hukum togut yang digunakan sama baiknya, murtad. Ijma. Ya. Kalau ada yang keluar-keluar gak dianggap. Kita udah belajar usul fikih bab ijma. Ya, keluar-keluar protes maksudnya, nggak dia, paham nggak sini? Ingat ya. Ya namun tadi wala naro asaifa ala ahadin, kita tidak mengangkat perang, pedang memberontak, ini karena maslahat, ya karena maslahat. Kalau kepada pemimpin muslim, jadi yang nggak boleh ini kepada dua jenis pemimpin. Pertama, pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, ya ini nggak boleh. Muslim, wala zalim dia sekalipun. Dia zalim sekalipun gak boleh. Ya, yang kedua, pemimpin muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek, dan dia menyatakan ini buruk. Ya, karena faktor politik atau yang lainnya terpaksa dia berhukum dengan hukum selain Allah. Yang seperti ini pun juga gak boleh diberontak. Selain dari itu, para ulama tidak ada yang menyatakan yang memberontak kepada itu dia bugot atau khawarij. Gak ada. Yang ada ialah sebagaimana pernyataan Syekh Saleh Al-Syekh di YouTube, enggak bolehnya bukan karena terjatuh ke dalam khawarij atau bughat, tapi karena mafsadat yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan, sedikitnya maslahat, lebih banyaknya mafsadat. Ya. Ini yang pertanyaan diajukan kepada beliau terkait tentang orang yang mau memberontak terhadap pemimpin sekuler di Aljazair. Ya, barakallahu fikum. Maka Syekh Saleh Al-Syekh menyatakan dia bukan bughat, bukan khawarij. Ya, dalam sini dia bukan bukot, bukan khawarij. Barakallahu fik. Nah, kemudian Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan wala nad'u 'alaihim. Ya, wala nad'u 'alaihim. Wa nanza'u ahadan min ta'atihim wa nara ta'atuhum fi ta'ati Allah 'azza wa jalla faridatan. Sahib, kemudian Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, dan kami tidak mendoakan, kalau da'aya do'ala itu ala berarti doa keburukan, dan kita tidak mendoakan keburukan kepada mereka, kepada pemimpin muslim yang tadi, tidak boleh mendoakan mereka agar mereka mendapat bencana. Ya, bencana. Taib, ini adalah salah satu diantara prinsip ahli sunnati wal jamaah. Ini ma'ruf riwayatnya dari Fudail bin Iyad. Ya. Kemudian yang dia menyatakan law anna li, ya, seandainya saya punya dakwah mustajabah, doa yang dikabulkan, saya pasti akan berikan kepada pemimpin. Ya, kenapa? Karena kalau pemimpin baik, semua akan baik. Nah, barakallahu fiik. Pemimpin yang muslim, bukan pemimpin yang kafir. Pemimpin yang kafir, ya doakan keburukan aja buat dia, semoga dia lengser. Ya, semoga dia ya apa namanya mangkat, tahu mangkat. Tapi wala nanzu yadan an ta'atihim, dan kita pun tidak membolehkan mencabut tangan baiat dari kewajiban taat kepada mereka. Ya, Kemudian kata beliau lagi, wa nara ta'atahum min ta'atillah, dan kami berpendapat mentaati mereka merupakan bagian dari ketaatan pada Allah. Ya, faridatan, sebagai sebuah kewajiban. Ya. Di matan tulisannya malam ya'muru bi maksiatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya, kalau pemimpin muslim didoain doa baik ya. Ya Allah ampunilah pemimpin saya, arahkanlah dia kepada yang baik. Pilihlah bitonahnya yang orang, teman-teman dekatnya yang baik. Bukan teman-teman dekat yang kafir, yang rakus. Ya. Yang model-model si oh itu, Panjaitan itu. Naudzubillah. Ya. Nah, kalau pemimpinnya jelek ya, didoakan dengan keburukan boleh enggak? Boleh. Orang Nabi yang doain kok. Nabi yang ngajarin kita. Hadis surat Muslim. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fasfuq 'alaihim fasfuq 'alaih. Ya, kata Nabi SAW, ya Allah, siapa saja orang yang mengurusi suatu urusan dari umatku, ya, kemudian dia mempersulit umatku, fasfuq 'alaih, maka persulitlah dia ya Allah, sempitkanlah dia ya Allah. Hadis surat Muslim. Ya, tadi saya baca syarahnya di rumah, syarahnya An-Nawawi di Al-Minhaj. Naam, An-Nawawi pun juga menjelaskan syarahnya ini sesuai dengan zahir maknanya. Mana hadis tersebut. Ya, jadi kalau pemimpinnya itu udah ya Allah, zalimnya minta ampun. Ya, doakan. Para salaf juga dahulu mendoakan Hajjaj bin Yusuf doa keburukan. Ya. Ya. Nah, kalau doa pemimpinnya tersebut masih ada peluang untuk baik, doakan kebaikan. Ya. Tapi kalau dia kufur, ya, udah nantang-nantangin, ini final, undang-undang positif kami harga mati, nggak bisa diganggu gugat, ya, segala macam, ya, doain aja. Nabi doain kok. Doain apa? Doa ala, doa keburukan. Nabi yang doain, hadis surat Muslim. Saya masih ingat nomor hadisnya, barusan baca tadi. Nomor 1828. Ya, itu Nabi yang doain. Allahumma man waliya ya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fasfuq 'alaih, itu katanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasfuq 'alaih. Ya. Fasfuq 'alaih. Nabi yang mendoakan. Baik. Ya. Nah, kalau ada pemimpinnya yang ada peluang untuk baik, doakan kebaikan. Ya. Baca syarahnya berikutnya sekarang. Ya, tafadhal. Nugraha. فلا طاعة لهم بل يجب الاستئذان التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. وأما تأويل قوله تعالى منكم أي فيكم فبدعة مضاف فبدعة Qadiyaniyah itu orang Ahmadiyah. Qadiyaniyatin Wadasisatin liyudhillu al-muslimina wa yahmiluhum ala ta'ati lil kuffari المستعمرين طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين. نعم. Terus. Itu matan. Ini dulu kita bahas. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani, wa minal wadih, maka diantara perkara yang sudah jelas, anna dhalika khasun bil muslimin. Itu khusus untuk pemimpin yang muslimin. Ya, kita enggak boleh mendoakan keburukan mereka, tidak boleh mencabut ketaatan pada mereka. Berdasarkan firman Allah, taatilah wa taatir rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatir rasul dan ulil amri kalian. Ya, di antara kengacauan yang ada saat ini dibilanglah waktu penjajah ada di Indonesia itu penjajahnya ulil amri itu ngaco itu. Ya, ada lagi sebagian yang bilang ini orang-orang ngaji nih, orang-orang ngaji yang teriak-teriak hizbi. Ya, celananya cingkrang, jenggot juga tapi jahil, menyatakan Ahok ketika menjadi gubernur di DKI ulil amri. Itu juhal ya Allah, bukan jahil lagi pakai sigobu balaghah dah. Juhal. Kok bodohnya kebangetan ini, naudzubillah dari pemahaman-pemahaman sesat menyesatkan seperti ini. Wa amal kufar, adapun orang-orang kafir yang memimpinnya, perhatikan orang-orang kafir yang memimpin ya al musta'mirin, yang mereka musta'mirun ya. Fala ta'ata lahum, maka orang-orang kafir, penguasa orang kafir ini enggak ada ketaatan buat mereka. Bal yajibu al isti'dadu atamu, bahkan wajib untuk mempersiapkan dengan persiapan yang sempurna, madatan, dalam rangka untuk menghimpun materi melawan mereka, wa ma'nan ya, dan juga apa namanya, sebagai bentuk sebuah makna, litardihim ya, untuk menghalau mengusir mereka, wa tathhiril biladi min rijsihim, dan mensucikan negeri kaum muslimin dari kotoran najis mereka. Wa ma ta'wilu qawlihi ta'ala, adapun ta'wil firman Allah ta'ala fikum ay minkum fikum ulil amri minkum, ditakwil jadi fikum ya, kalau ulil amri minkum yang ada di kalangan kalian, di kalangan kalian ini kan Allah mengkhitab kaum muslimin, ati Allah wa ati rasul ulil amri minkum, ulil amri yang dari kalangan kalian, ditakwil sama orang-orang liberal, orang-orang murjiah, fikum fikum, yang ada di antara kalian. Jadi Ahok ada di antara kita, ulil amri. Allahul musta'an. Kalau Ahok kan ada di antara kita kan, dia hidup sama kita di negeri kita. Ya, dia numpang hidup di Indonesia ini. Ditakwil dia, ulil amri juga. Maka kata Syekh Albani, ini adalah fa bid'atu qadiniyatin. Ini bid'ahnya qadaniyatin. Bid'ahnya orang Ahmadiyah. Wadasisatul Inggrisiyah, dan inilah makar tipu dayanya orang-orang Inggris yang menjajah India saat itu. Kemudian digambarkanlah seolah-olah Inggris adalah ulil amri, sehingga orang-orang India yang muslim mesti taat. Subhanallah. Liudillul muslimina, agar mereka menyesatkan kaum muslimin, wa yahmalunahum ala taati lil kufar, untuk agar mereka membawa kaum muslimin untuk mentaati orang kafir musta'mirin yang mereka berkuasa ya, orang-orang kafir yang berkuasa. Taharallahu al bilad al muslimin, semoga Allah mensucikan negeri-negeri kaum muslimin minhum, dari mereka orang-orang kafir ajmain semuanya. Ya, kemudian kata Syekh Abu Ja'far Thahawi, malam ya'muru bi maksiatin, selama pemimpin tersebut tidak menyuruh kepada maksiat. Wa nad'uuhum wa nad'u lahum bis salah wal mu'afah. Dan kita mendoakan ya, kita mendoakan mereka, pemimpin-pemimpin muslim tadi, dengan salah ya, dengan kebaikan dan mu'afah, agar dianugerahi al-afiyah, keselamatan. Nah, barakallahu fik. Lanjut lagi Nugraha sedikit. Wa nattabi' sunnata wal jamaah, dan kita mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. Ayo lanjut Nugraha. Nah, sunnah adalah tarikhah Rasul Yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah adalah jamaah muslimin. Mereka adalah sahabat tabi'in yang mengikuti, dan mereka adalah sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Maka mengikuti sahabat itu adalah petunjuk, dan menyelisih sahabat adalah ya dolal, kesesatan. Tapi Syekh di sini Al-Albani rahimahullah taala tidak membahas ya tentang ya'muruhum bil ma'ruf, ini jelas ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu adalah pada yang kebaik. Ya, barakallahu fikum. La ta'ata lil khaliq fi ma'siyatil ala ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang itu merupakan bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Nah, ini kalau mereka nyuruh maksiat, gak boleh taat. Mereka menyuruh kita untuk mencintai selain Allah dengan harga mati, ya, kita nyahkan ajakan tersebut. Ya. Ya, kita tidak toleh. Nah, sudah mau zuhur ya? Apa udah masuk? Hah? Tai. Cukup deh. Sampai sini dulu. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi.